Jabariyah. Ada kalanya tempat ya, sebagian ulama menyebut Al-Khawarij dengan nama-nama tempat tertentu. Ya, ada kalanya dengan gurunya atau tokohnya seperti Jahmiyah, yaitu Jahmi. حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء. Berkembang bid'ah ini dan ini tidak ada hubungannya dengan asma, nama-nama Allah tidak ada. Wal ahkam, dengan hukum-hukum tidak, tidak membahas hukum-hukum. Mukminin, am kafirin, am fasikin tidak juga. Si bulan itu mukmin, apa kafir, apa fasik tidak bahas. Ya, dan juga tidak membahas manzilah bainal manzilatain, tidak juga. Bal tata'allaqu bi dzatil khaliq. Tapi lebih dari itu, orang Jahmiyah dalam bid'ahnya membahas apa? Zat Allah. Berarti lebih apa? Jauh lebih besar. Jauh lebih. Kemarin-kemarin Mu'tazilah, Qadariyah, Khawarij membahas manusia, walaupun membahas al-Qur'an. Ini membahas Allah Al-Khaliq dan Khalaq, tentu lebih parah lagi. Ya, itulah jika orang-orang jahil tidak berilmu membahas tentang Islam. Makin buruk. Coba kalau mereka diam, tidak usah bicara apa-apa tentang agama ini. Kalau kita sholat, kita puasa, jangan membahas apa-apa tentang agama ini. Itu jauh lebih selamat. Kesesatan itu datang setelah mereka apa? Ikut-ikutan membahas masalah agama. Maka Makin sesat. Inilah bid'ah. Maka beliau mengatakan, undur, lihatlah. Kaifa tadarrajat al-bid'ah fi sadr al-Islam. Betapa bid'ah itu berkembang sedikit demi sedikit di dalam Islam. Tadarruj, tidak langsung besar, tapi pelan. Maka kelompok sesat pertama di dalam Islam sudah kafir? Belum kafir. Dan itu ijma para sahabat. Khawarij, kelompok sesat pertama dalam Islam belum kafir. Muncul lagi. Dan jadilah seperti Jahmiyah. Umumnya para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat Allah. Nanti akan dibahas ini. Hatta wasalu ila al-Khaliq jalla wa'ala. Sampai bid'ah itu mencapai al-Khaliq. Bid'ah yang membahas tentang al-Khaliq Allah. Kalau mereka berbicara tentang sholat, salat, ya salah sholatnya. Mereka berbicara tentang puasa, salah, ya salah puasanya. Mereka berbicara tentang manusia, salah, ya salah pembahasan itu. Ini lebih salah lagi apa? Berbicara tentang Allah dan salah. Ya. Kekufuran yang sangat besar. Apa kekufuran Abu Jahal dan Lahab? Ya. Kesalahan dalam membahas siapa Allah. Abu Jahal telah menyebut tentang nama Allah, wallahi demi Allah. Itu diucapkan oleh mulut Abu Jahal. Tapi Allah yang mana? Salah Abu Jahal. Sampai Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim ditolak oleh Abu Jahal. Maka dalam perjanjian itu, Hudaybiyah itu kan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata mereka, apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah saja. Dengan nama Allah mereka terima. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? sifat mereka tolak. Maka hari ini kaum muslimin termasuk kelompok Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah, dan itu sama dengan Abu Jahal pula. Ya. Waja'alu al-khalifa bi manzilati al-makhluq. Mereka menjadikan al-khaliq yaitu Allah seperti berkedudukan seperti makhluk. Ya, mereka menjadikan al-khaliq Allah kedudukannya sama dengan makhluk. Luar biasa kedzaliman ini, kesalahan ini. Yaquluna kama syaa'u. Mereka mengatakan apa yang mereka sukai. Suka-suka dia. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, di kanan. Ini tidak pernah ada riwayat dari Nabi, dari para sahabat, ucapan seperti ini. Tapi mereka tega mengucapkan seperti ini. Jadi suka-suka mereka. Apa yang ada di benak mereka, apa yang ada di pikiran mereka, apa yang ada di hati nurani mereka tentang diri Allah, mereka ucapkan. Berbeda dengan Ahlu Sunnah, berbeda dengan As-Salam, tidak berani berkata tentang diri Allah kecuali apa yang dinyatakan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dalam Al-Hadis. Allah bersemayam di atas arsy. Allah tertawa melihat dua orang yang berbulu-buluhan berduanya masuk surga. Dan seterusnya diikuti, diucapkan. Persis seperti ucapan Allah dari Rasulullah. Tak mereka tidak. Ya guluna kamasya'u. Mereka berbicara tentang diri Allah semau mereka. Maka ini persaksian dari Abu Thawr dan Husain Al-Farabisi setelah mereka berdua bertaubat dari ilmu filsafat, ilmu kalam di hadapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Setelah seharian berdebat, berdialog, tanya jawab dengan Al-Imam Asy-Syafi'i dari siang sampai gelap. Ya. Dua orang ini bersaksi setiap kami tanyakan kepada Syafi'i, Syafi'i tidak pernah menjawab kecuali qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Adapun mereka kan qulna, menurut kami, menurut pandangan kami, menurut hemat kami, Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i selalu menjawab qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Kata Allah begini, kata Nabi begini, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Diam dua orang tokoh ahli filsafat ini. Ya, sampai di gelap malam itu, kami tinggalkan bid'ah kami. Kami bertaubat di hadapan Al-Imam Syafi'i. Dan kami mengatakan seperti ucapan Al-Imam Syafi'i dan seperti ucapan para pendahulunya, para ulama, para sahabat. Amantu billah. Kami beriman kepada Allah wa bima jaa'a 'anillah, dan beriman dengan apapun yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Terakhir bi muradillah, dengan kehendak Allah. Semau Allah. Selama ini mereka beriman dengan Al-Qur'an dan hadis, tapi semau dia sendiri. Ditakwil-takwil, ditafsir-tafsir, menurut mereka begini, begitu selama ini. Nah, mereka taubat dan mengatakan amantu billah wa bima jaa'a 'anillah bi muradillah. Mulai sekarang kami beriman dengan Allah, beriman dengan apapun yang datang dari Allah, semau Allah, bukan semau kita. Berarti ahlul filsafat beriman dengan Al-Quran semau dia, sesuka-suka dia. Tangan Allah, oh tangan itu kekuasaan. Suka-suka dia. Dan tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya kalau tangan Allah itu kekuasaan Allah. Mana keterangan? Ya, wajah Allah, kullu shay'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Maksud wajah Allah, ridha Allah, suka-suka dia. Tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa burhan. Tidak menukil dari ayat, dari hadis. Nah, salaf ciri khususnya seperti ini. Berbicara tentang Allah dengan jeli, tidak sesuka mereka. Wayaqulun hadza sabitun lillah wa hadza ghairu sabit. Ini sabit, ini tidak sabit. Sifat ini pantas bagi Allah. Kalau yang ini enggak pantas. Sebab mereka Allah kok punya tangan, enggak pantas. Tolak. Allah kok punya wajah, enggak pantas. Tolak. Allah kok bersemayam di arus, enggak pantas. Jadi kayak kita, tolak, tolak, tolak. Jadi mereka menolak ayat, menolak hadis. Yang sesuai dengan akal mereka, mereka terima. Allah menyatu dengan jagat raya alam semesta ini. Maka dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Jadi Allah ada di mana-mana. Sementara ucapan ini tidak pernah keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Allah ada di mana? Wa hadza yaqbalu al-aqlu ay yattasifu Allah bih. Sifat ini, sifat tentang Allah ini bisa diterima oleh akal. Wa hadza la yaqbalu al-aqlu ay yattasifu bih. Sementara sifat yang itu akal tidak bisa terima. Jadi sebab mereka akal terima, akal tidak, akal tidak terima. Jadi hakim mereka adalah akal. Jadi Al-Quran dan Sunnah ya formalitas saja. Karena mereka tentu tidak berani menghapus ayat-ayat Al-Quran. Tidak seperti para pendeta dan pastor yang memang menghapus lapan-lapan Injil Taurat. Nah, tokoh-tokoh Mu'tazilah ini, Ahlul Kalam ini, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya tidak berani mencoret Ar-Rahman wa'ala al-Istawa misalnya. Enggak usah dicoret, dibaca. Tetapi maksudnya begini, dibelokkan maksudnya. Maka bacaan Al-Quran mereka dengan kita sama. Maka orang jahil akan mengatakan, kenapa ribut-ribut, kenapa dibahas, Al-Quran mereka sama dengan Al-Quran kita. Jadi, karena lafaznya sama, tetapi maknanya berbeda, pengertiannya berbeda. Fahadat bid'atul jahmiyati wal mu'tazilati fanqataru fi asma'illahi wa sifatihi ila aqsamin mut'addidah. Maka berkembanglah bid'ah Jahmiyah dan Mu'tazilah hingga mereka terbagi-bagi menjadi beberapa bagian dalam masalah asma dan sifat Allah. Nama-nama dan sifat Allah. Mereka terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagai contoh, beliau menyebutkan 4. Ya, ini bukan pembahasan. Bisa 5, bisa 6. Sebagai contoh beliau menyebutkan yang pertama, kelompok pertama mereka mengatakan la yajuzu abadan an nasifa Allah la biwujudin wa la bi'adamin. Selama-lamanya kita tidak boleh mensifati Allah. Ya. Ini wahyu dari mana? Kita tidak boleh mensifati Allah. Jadi tidak boleh ada sifat bagi Allah. Sifat itu kan manusia. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang pintar, ada yang bodoh. Itu manusia. Allah tidak punya sifat. Wahyu dari mana? Ya, padahal Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah tentang Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Malik, yang Kudus, yang Salam, yang cemburu, yang tertawa, yang ini, yang itu. Mereka tolak. Ya. La biwujudin wa la bi'adamin. Tidak secara wujud, tidak secara Adam. Adam lawan kata wujud. Adam pakai ain, ya. Bukan pakai alif. Li'annahu in wutifa bil wujud asbahal mawjudat. Sebab akal lagi. Terus mereka mengatakan, sebab jika Allah disifati dengan wujud, maka Allah sama dengan sesuatu yang mewujud. Mewujud itu apa yang kelihatan, apa yang ada. Ya langit, ya bumi, ya gunung, ya motor, ya mobil, dan seterusnya. Ini namanya mewujud. Sesuatu yang ada, yang kelihatan, makhluk. Ya. Maka tidak boleh dikatakan Allah itu wujud. Jadi, wa in wutifa bil adad asbah al ma'duma. Sebaliknya, kalau Allah disifati dengan adam, lawan kata wujud, berarti tidak ada, berarti Allah sama dengan sesuatu yang tidak ada, yang tidak kita lihat, yang tidak ada. Nah, berarti untuk selamatnya, kata mereka, wujud tidak, adam juga tidak. Gitu ya. Allah itu ada? Enggak. Berarti Allah itu enggak ada? Enggak juga. Bingung kan? Ya? Bingung sendiri. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak di depan, tidak di belakang. Pokoknya tidak ada sifat bagi Allah. Jadi seolah Allah itu sekedar nama. Hanya nama saja Allah itu. Wa alaihi yajibu nafyul wujudi wal adami adhu. Ya. Maka wajib menghilangkan sifat wujud sekaligus menghilangkan sifat adam. Tidak wujud, tidak ada. Adam lawan kata wujud. Wa ma dhahabu ilayhi fa huwa tashbihun lil khaliq bil mumtani'ati wal mustahilat. Padahal dengan pemahaman seperti ini, maka secara tidak sadar mereka telah menyerupakan al-khaliq Allah dengan al-mumtani'at wal mustahilat. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mumtani'at, yang terhalang, tertolak. Li'anna taqabul al-'adami wal wujudi taqabul naqidain. Karena menghadapkan antara al-'adam dengan al-wujud, ini sesuatu yang bertentangan. Tidak mungkin bisa dipadukan seperti antum sekilas tertawa melihat mereka mengatakan Allah tidak wujud, tidak ada, padahal wujud lawan kata ada. Allah tidak besar, juga tidak kecil, juga tidak sedang. Ini berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Wal-naqidani la yastami'ani wa la yartafi'an. Dua hal yang bertentangan tidak mungkin akan bertemu. Tidak mungkin akan irtifa, tidak mungkin akan istima, tidak mungkin. Wa kullu uquli bani adam tunkiru hadha syai' wa la tuqabbiluhu. Setiap akal anak Adam mengingkari hal ini. Lihat. Jadi mereka yang mengagung-agungkan akal sementara tertolak oleh akal sendiri. Nah, akal kan akal siapa? Akal si A dengan akal si B tentu tidak tahu. Ya. Fanzur kaifa farru min syai'in wa qawu fi asyarr minhu. Lihatlah mereka lari dari sesuatu, meninggalkan sesuatu dan jatuh ke dalam sesuatu yang lebih buruk. Inilah kelompok sesat dari al Mu'tazila Al-Jahmiyah. Waqtun akhar, yang lain, yang kedua, nasifuhu bin nafyi wala nasifuhu bin isbah. Allah itu tidak ini, tidak itu. Ya, tidak ditetapkan. Jadi yang dipakai oleh mereka nafi. Nafi maksud dalam bahasa Indonesia menafikan. Jadi menafikan sifat, tidak mengisbatkan sifat. Kalau tadi dua-duanya tidak ada, Ya. Jadi tidak boleh mengatakan Allah begini, Allah begitu, tidak. Kalau ini boleh, tetapi yang tidak. Gitu ya, yang nanti. Contohnya la naqulu huwa hayy. Mereka tidak mengatakan Allah hidup. Enggak. Tetapi mereka mengatakan sebaliknya. Allah tidak mati. Mereka tidak mau mengisbatkan Allah hidup, Allah alim, Allah bijaksana, Allah besar. Enggak. Tetapi nafinya, Allah tidak mati, ya. Allah tidak bodoh, ya. Allah tidak jauh, ya. Dan seterusnya, nafinya bukan ketetapannya. Jelas ini keliru. Sangat-sangat jelas bahwa ini keliru, ya. Kenapa alasan mereka? Lau asbatta lahu syai'an syabbahtahu bil mawjudah. Karena kalau engkau tetapkan bahwa Allah begini, Allah begini, Allah begini, berarti engkau telah menyerupakan Allah dengan mawjudah, dengan makhluk. Karena kan sama pasti, ya? Pasti sama. Ketika orang mengatakan bahwa Allah pengasih, Allah penyayang, kan pasti ada makhluk yang pengasih penyayang. Allah besar, Allah pintar, kan pasti ada makhluk yang besar, yang pintar, kan begitu. Kan kata-kata besar, pintar itu diawali dari makhluk, kan begitu. Kalau menurut pengertian kita, ini ditolak oleh mereka ini, kelompok kedua ini. Ya. Li'annahu ala za'mihim kullul asya'i al-mawjudati mutasyabihah. وَأَنْتَ لَا تُثْبِتُ لَهُ شَيْئًا وَأَمَّا النَّفْيُ فَهُوَ عَدَى. Karena menurut logika mereka, menurut angan-angan mereka, menurut pendapat mereka, sesuatu yang mewujud, sesuatu yang ada, makhluk serupa, ya, serupa, maka tidak boleh diserupakan dengan Allah. Ma'a annal mawjuda fil kitabi was sunnah fi sifatillah min al isbat aktsaru min an nafi bi katsir. Sementara kita dapati dalam Alkitab dan Sunnah, di dalam Al-Qur'an dan Hadis, bahwa sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah itu jauh lebih banyak daripada yang ditiadakan. Jauh lebih banyak. Sifat isbat itu jauh lebih banyak. Bahwa Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Malik, Allah Quddus, Allah Salam, Allah Cemburu, Allah Tertawa, dan seterusnya ada banyak. Sementara yang tidak, sedikit. Ya, Allah tidak menerima, nah, sedikit. Ya, Allah tidak bosan, sedikit. Yang tidak, sedikit. Kebanyakan isbat. Yang nafi, sedikit. Walaupun ada. Kira lalu, jika dikatakan kepada mereka, ini Syekh Utsaimin, kebiasaan beliau, ya, jadi selalu mempersiapkan jawaban. Mereka belum bantah, bantah dulu. Jika dikatakan kepada mereka, innallaha qala an nafsihi sami'un basirun. Bukankah Allah berkata tentang dirinya, sami' basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, kan berarti menetapkan. Apa jawab mereka? Hadza min babil idhofat. Ini sekedar idhofat. Sekedar penyandaran. Ya, yang dinisbatkan kepada pendengaran. La li'annahu mutaqabun bihi. Bukan berarti Allah disifati dengan melihat, mendengar. Tapi karena apa? Walakin li'anna lahu makhluqan yasma'. Karena Allah mempunyai makhluk yang mendengar, manusia mendengar, jin mendengar, hewan mendengar, malaikat mendengar. Nah, maka kalimat mendengar dipakai oleh Allah. Ya. Begitulah kelompok besar, suka-suka mereka berkata. Tanpa hujan, tanpa dalil, tanpa keterangan dari Rasul dan para sahabat. Fahuwa min babil idhofat, ini idhofat tadi. Wasami'un yakni laisa lahu sam'un. Lakin lahu masmu. Ya. Bukan berarti bahwa Allah punya pendengaran, enggak. Jadi mereka menolak kalau Allah punya pendengaran. Nanti akan dibahas lebih lanjut bagaimana keadaan mereka. Mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan, mengetahui tanpa ilmu, berkuasa tanpa kekuasaan. Ini yang ketiga nanti. وَجَاءَ طَائِفَةٌ ثَالِيَةٌ قَالُوا هَذِهِ الْأَوْصَافُ لِمَخْلُوقَاتِهِ وَلَيْسَتْ لَهُ أَمَّا هُوَ فَلَا يَسْجُدُ لَهُ صِفَةٌ. Mereka mengatakan bahwa sifat-sifat tadi, mendengar, melihat dan seterusnya, itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Jadi Allah tidak boleh disifati dengan mendengar, melihat. Oh, kalau begitu buta dong, bisu. Enggak juga. Aneh kan? Jadi mengatakan Allah mendengar enggak mau. Allah mengatakan Allah tuli juga enggak mau. Mengatakan Allah mendengar, melihat enggak mau. Allah buta juga tidak mau. Karena memang tidak boleh mensifati Allah menurut bid'ah mereka. Yang ketiga. Yasbutu lahul asma duna sifat. Allah mempunyai nama, ini yang ketiga ya. Ingat, yang pertama tidak ada sifat sama sekali. Ya kan? Yang pertama tidak ada sifat sama sekali. Yang kedua, ada sifat tapi nafi. Tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu. Nah, yang ketiga, punya nama tanpa sifat. Yasbutulahul asma duna sifat. Allah mempunyai nama-nama. Berapa nama Allah? Iya, 99. Itu yang diketahui. Ya, yang tidak diketahui lebih. Duna sifat, tanpa sifat. Jadi nama tanpa sifat. Nama tanpa sifat. Jadi sama dengan manusia. Manusia itu namanya bukan sifatnya. Namanya baik, tapi kelakuannya buruk. Kan begitu. Namanya buruk, tapi kelakuannya baik. Bisa kan? Namanya selamat, tapi celaka buruk. Nah, mungkin juga kan? Padahal namanya sama. Itulah manusia. Nah, menurut mereka Allah punya nama tanpa sifat. Jadi sama dengan kita. Ya. Wa haula'i wa haula'ihum al-mu'tazilah. Mereka itulah orang-orang al-mu'tazilah. Asbatu asma Allah, mereka menetapkan adanya nama-nama Allah. Mereka tidak menolak bahwa Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Rahim, Malik, Al-Qudus, Al-Salam dan seterusnya. Mereka tidak menolak, mereka terima. Itu nama-nama Allah. Tetapi tanpa sifat. Allah Rahman tanpa sifat Rahman, Allah Rahim tanpa sifat Rahim. Jadi sekedar nama saja. Apa kata mereka? Innallaha sami'un basirun qadirun alimun hakim. Sesungguhnya Allah mendengar, melihat, berkuasa, alim, hakim, Tapi ini lebih ke dalam bahasa Arab ya. Maka kalau kita ikuti pemahaman mereka, berarti kita tidak boleh menerjemahkan ini. Tidak boleh. Allah itu Sami, Basir, Qadir, Alim, Hakim. Sebab kalau kita terjemahkan Allah itu Maha Mendengar, Maha Melihat, ya pasti itu sifat. Jadi Allah itu sekedar punya nama Sami, Basir, Qadir, Alim, Hakim. Artinya enggak ada. Kan begitu. Nama doang. Cuma nama itu. Maka Allah As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir, Al-Alim, Al-Hakim. Sebab kalau diterjemahkan pengertian bahasa kita berarti ada sifatnya kan begitu. Nah, maka mereka merangkan karena ini bahasa Arab kan, bukan diterjemahkan. Nah, mereka mengatakan Qadirun bila kudrah, Sami'un bila sama', Basirun bila basar, Alimun bila ilmi, Hakimun bila hikmah. Nah, ini ucapan orang Mu'tazilah. Berkuasa tapi tanpa kekuasaan. Mendengar tapi tanpa pendengaran. Melihat tapi tanpa penglihatan. Tahu tapi tanpa ilmu. Hakim tapi tanpa hikmah. Jadi orang Mu'tazilah tidak mau mengakui adanya Allah punya ilmu. Enggak. Allah alim ya, tapi tidak punya ilmu. Intinya mereka hanya meyakini bahwa Allah punya nama, tidak punya sifat. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat. Nusabbitu lahul asma' haqiqatan ونثبت له صفات معينة دل عليها الأخر. Menetapkan adanya nama-nama Allah secara hakikat. Artinya kalau Sami ya betul-betul mendengar, kalau Basir ya betul-betul melihat. Mereka terima. Karena ini kan lebih ringan. Kan yang paling dasar nomor satu tadi. Kalau antum perhatikan dari yang paling dasar nomor satu, setelah itu nomor dua, setelah itu nomor tiga, ini yang paling ringan nomor empat. Ya, apa yang paling ringan nomor empat catatan mereka ini? Mereka menetapkan nama-nama Allah secara hakikat, bahwa Allah mendengar, ya betul-betul mendengar, tidak duri. Allah melihat, betul-betul melihat, tidak duga. Tetapi yang bisa diterima oleh akal, yang tidak bisa diterima oleh akal, tolak. Masa Allah duduk bersemayam di ars, gak masuk akal, tolak. Masa Allah tertawa jadi kayak kita, tolak. Ya, masa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, tolak. Ya, mirip tadi, suka-suka mereka. Yang sesuai dengan akal mereka terima, yang tidak sesuai dengan akal mereka tolak. Jadi seorang wahyu ini harus tunduk dengan akal mereka. Kan para nabi dan rasul menundukkan akal di hadapan wahyu. Ya. Jika akal itu bersesuaian dengan wahyu, alhamdulillah. Ya. Akal kita menerima wahyu yang menyatakan kita disuruh sedekah, disuruh senyum, disuruh berbagi, disuruh membantu bersama, alhamdulillah. Tapi akal kita tidak bisa menerima perintah Allah, kenapa disuruh melempar jumrah? Kenapa disuruh mencium hajar aswad? Ya, kenapa Ka'bah dikelilingi dan harus 7 kali, 10 kali malah tidak sah? Akal tidak bisa menerima. Tidak bisa menjawab akal mencerna ini. Ya. Bagaimana? Sami'na wa ata'na. Nah, mereka ini aneh. Ya. Mereka tidak menolak syariat melempar jumrah, mencium hajar aswad, menunjuk dengan jari. Mereka enggak tahu. Padahal sama-sama enggak bisa dicerna oleh akal. Begitu sifat-sifat Allah yang apa-apa padahal itu ayat, padahal itu hadis, mereka tolak. Wa nukiru al-baqi wa nusabbitu lahu sab'a sifatin faqat. Sementara sifat-sifat yang lain kami tolak, kami ingkari. Maka kami hanya menetapkan sifat Allah itu hanya 7. Hanya 7 saja. Nah, nanti dalam perjalanannya menjadi 20. Maka terkenal sifat 20. Ya, awalnya 7. Kalau antum menghafal sifat 20, wujud, tidak, bako, mukhalafatul hawadits, jamu bidati, dan seterusnya. Ya, ada Ar-Rahman di sini, ada Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Ya, berarti banyak dibuang-buang ini. Suka-suka mereka. Tanpa hujah, tanpa burhan, tanpa dalil. والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا. Sisanya kami tolak, kami ingkari secara tahrif, bukan secara takdzib. Halus. Enggak, kami enggak menolak kalau Allah itu bersemayam di ars. Bahwa Allah itu istawa, kami enggak tolak. Tapi maksud istawa di situ adalah apa kata mereka? Istawa. Istawa dari mulai zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi, sampai zaman Abu Bakar, para sahabat, tabi'in, tajul tabi'in, semua sepakat istawa adalah bersemayam. Semua orang tahu apa itu bersemayam. Semua orang Arab tahu apa itu istawa. Ya? Muncul bid'ah asy'ariyah dan di takharif istawa itu menjadi istaula. Yang awamnya, bahkan yang alimnya, ahlu nubuhnya seperti Az-Zamakhshari. Ya? Sekian mengatakan Az-Zamakhshari adalah Az-Zamakhshari. Ahlu bid'ah besar dari kalangan Mu'tazilah. Alim ahlu nubuh. Ya? Tetapi karena manhajnya menyimpang, lugahnya ikut menyimpang. Beliau menafsirkan istawa dengan istawa. Ya? Maka ilmu mengikuti manhaj. Manhaj hak, insyaallah ilmu hak. Antum pernah dengar seorang doktor lulusan Madinah, guru-gurunya ulama salaf, ya, di hadapan kaum muslimin mengatakan suara rakyat suara Tuhan. Ya, doktor dari mana? Rusak ilmunya. Ya, kenapa? Karena manhajnya rusak. Maka manhaj adalah segala pemahaman yang benar mengikuti, walaupun dia tidak jenius. Ya, hafalannya pas-pasan dan surat, tapi manhajnya hak, pemahamannya benar. Allah menuntun mereka. Apakah seluruh para sahabat cerdas semua, jenius semua? Tidak. Tetapi berdiri di atas manhaj yang hak, maka mereka selamat. Ya. Orang-orang liberal, orang-orang Syiah, orang-orang yang ingin menyatukan agama-agama disatukan, orang-orang bodoh. Ini mereka pintar, ya, karena tidak berdiri di atas manhaj yang hak. Waktu terbuka tentu hidayah. Ya. Nah, mereka bertahrif, tidak takdzib tapi tahrif. Berarti mereka tidak menolak, enggak, tidak ada Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, tidak ada, tetap ada, tetapi di takdzib. لأنهم لو أنكروه تكذيبا كفروا. Sebab jika mereka mengingkari, menolak sifat-sifat Allah secara takdzib, berarti mereka telah kafir. Menolak ayat apa kalau tidak kafir? Kan gitu. Lakin yunkirunahu tahrifan, Tapi mereka menolak bahwa Allah bersemayam di arsy istawa, ditolak artinya. Maka istawa yang dimaksud istaula. Padahal istaula adalah menguasai setelah mengalahkan. Itulah maksud istaula. Berarti kalau Allah itu istaula alal arsy, berarti Allah dulu mengalahkan Tuhan lain yang sudah bersemayam di arsy itu, dibunuh oleh Allah, lalu Allah menguasai arsy tersebut. Kalau istawa diartikan istaula, ya. Wa huwa ma yad'una annahu ta'wil, dan inilah apa yang mereka sebut dengan ta'wil. Jadi ta'wil adalah merubah satu kata menjadi kata lain. Ini ta'wil. Ta'wil yang batin. Ya. Ta'wil ada dua, ta'wil yang hak dan ta'wil yang batin. Ta'wil ada dua. Tidak semua ta'wil batin. Ya. Sebab kalau ta'wil batin, tidak mungkin Nabi Yusuf mengatakan ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, inilah ta'wil mimpiku. Kalau ta'wil semuanya batin, mustahil Nabi Yusuf, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, mengucapkan kalimat ta'wil. Jadi ta'wil ada yang hak, ada yang batil. Ta'wil yang hak apa? Tafsir. Tafsir. Ya? Inilah tafsir mimpiku dulu. Itu maksudnya. Atau arti-arti yang sebenarnya. Arti yang sebenarnya. Tak itu ta'wil. Misalnya yakin, arti sebenarnya yakin itu adalah mati. Itu ta'wil. Adapun pengertian ketiga, keempat, kelima tidak ada, hanya dua itu. Maka di luar yang dua pasti takwil batin. Memahami satu kata dengan kata lain. Tangan Allah dipahami dengan kekuasaan Allah. Wajah Allah dipahami dengan ridha Allah. Bersemayamnya Allah dipahami dengan Allah menguasai arus. Ini takwil yang batin. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang merasa kehilangan dompet. Ada di rumah. Melihat, mendengar, berkehendak, berilmu, dan berpuasa. Selebihnya bukan sifat Allah atau ditakrim. Banyak sekali, sangat banyak, ratusan sifat Allah ditahrif oleh kelompok yang keempat ini. Mereka mengatakan, فَهَذِهِ السِّفَاتُ نُثَبِّتُهَا, sifat-sifat ini kami tetapkan, kami terima, لِأَنَّ الْأَقْلَ جَلَّ عَلَيْهَا, karena akal kita menerima tentang sifat-sifat ini. Masuk akal kalau Allah itu hidup, berbicara, berfirman, melihat, mendengar, berkehendak, berilmu dan berkuasa. Selebihnya tidak masuk akal. Maka beliau katakan, mereka mengatakan, وَبَقِيَّةُ الصِّفَاتِ مَا دَلَّ عَلَيْهَا الْعَقَلُ, sifat-sifat selanjutnya, sifat-sifat yang lain tidak diterima oleh akal, tidak ditunjukkan oleh akal. Kalau Allah bersemayam di arsy, kalau Allah turun ke langit dunia dan seterusnya, tidak masuk akal, maka ditolak. فَنُثَبِّتُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَقْلُ وَنُنْكِرُ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ الْأَقْلُ, kami menetapkan sifat-sifat yang diterima oleh akal dan kami mengingkari, tidak menerima akal-akal, sifat-sifat yang tidak diterima oleh akal. وَهَاُولَٰئِ هُمْ, dan mereka ini adalah siapa? Asy'ariyah yang menjadi mayoritas akidahnya kaum muslimin di negeri kita ini. Akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah bukan ahlu sunnah, ahlu sunnah bukan Asy'ariyah. Dari nama saja dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah bagi mereka, dan mereka menganggap itu ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah penemu, pencetus ahlu sunnah wal jamaah adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lucu sekali ini. Padahal kaum salaf meyakini bahwa pencetus, pendiri, ya, yang mengajarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, Abu Hasan Al-Asy'ari salah satu ulama yang akhirnya kembali ke manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah sebelumnya terombang-ambing dalam kesesatan Mu'tazilah, kemudian satu fase lagi, kemudian baru fase ketiga, fase terakhir, beliau rujuk kembali ke manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amanu bil ba'di wa ankaru al ba'd. Mereka mengimani sebagian sifat-sifat Allah dan mereka mengingkari sebagian sifat Allah. Berapa yang diimani? 7. Selebihnya mereka ingkari. Fahadihi aqsamu at-ta'thili fil asma'i was-sifat. Inilah jenis ta'til. Ta'til atau tahu peniadaan. Allah tidak bersemayam di arsy, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak ini, tidak ini. Ini ta'til. Ini bagian dari ta'til. Tahrif bagian dari ta'til. Tahrif bagian dari ta'til. Dan pendahulunya adalah Yahudi yang pertama kali mentahrif adalah Yahudi. Ketika Nabi Musa menyuruh mereka Yahudi Bani Israel mengucapkan apa? Ketika masuk ke Palestina, hitta, hitta, artinya ampunilah kami. Hitta ditahrif oleh mereka menjadi hinta ditambah nun. Ini bid'ah tahrif, bid'ah perubahan yang diawali oleh al-Yahud. Wa kulluha mutabarri'atun min bid'atil jahm. Dan semuanya ini merupakan pecahan dari bid'ah jahmiyah. Jadi ujung-ujungnya jahmiyah. Hanya lebih halus, lebih halus, lebih halus. Ujung-ujungnya jahmiyah. Ujung-ujungnya menolak sifat-sifat Allah. Maka di dalamnya ada syariah, ada maturidiyah, ada bagian mu'tazilah. Intinya jahmiyah. Intinya menolak sifat Allah. Ada yang 100%, ada yang menolak sebagiannya, ada yang nafi tanpa isbat. Ya, ada 4 tadi. Nah, lalu beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang membuat satu sunnah yang buruk di dalam Islam. Sunnah yang dimaksud di sini sunnah dalam pengertian bahasa. Bukan sunnah dalam arti syar'i, tentu tidak ada sunnah yang buruk. Sunnah secara syar'i adalah seluruh peribadatan yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Tentu tidak ada yang buruk. Tapi maksud sabda Nabi di sini adalah sunnah secara bahasa. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang membuat satu sunnah, satu kebiasaan buruk di dalam Islam, maka fa'alaihi wizruha wizru man 'amila biha. Dia akan mendapat dosanya berikut dosa orang yang mengikutinya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka ketika ada orang yang, ketika muncul satu orang yang berpendapat bahwa Allah tidak punya sifat, maka Jahm bin Sufwan mendapatkan tambahan dosa. Ketika muncul lagi orang yang meyakini Allah tidak punya sifat, dia dapat tambahan dosa. Persis sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ketika ada orang yang membunuh di muka bumi ini, maka siapa yang dapat tambahan dosa? Siapa? Iya, anaknya Nabi Adam yang membunuh adiknya. Dapat dosa, dapat dosa. Karena dia orang yang pertama kali membunuh. Sebelum bersoal jawab, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, pengurus masih melarang anak-anak untuk ikut kajian ini. Jadi bagi yang punya anak-anak tidak dibawa atau bisa mendampingi sehingga tidak berisik. Yang kedua, untuk kajian ibu-ibu besok di As-Sunnah Tafsir diliburkan. Yang ketiga, saudara kita Ustaz Fahrudin terkena musibah pesantrennya dizalimi oleh kelompok orang yang tidak semanhaj. Dengan terpaksa beliau membangun pesantren sendiri dari awal. Ya. Bagi antum yang mempunyai kelebihan rezeki, insyaallah bisa membantu beliau. Ada kotak di depan, insyaallah bisa disiapkan. Atau bagi antum yang kenal dengan beliau, hubungi langsung beliau atau datang ke pesantren beliau. InsyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita jika kita saling membantu, apalagi tentang manhaj yang hakim. Ya, kita bersoal jawab. Apakah para pendiri bid'ah-bid'ah ini berasal dari orang kafir yang pura-pura masuk Islam, atau memang pemahaman yang salah tentang ayat Al-Quran atau hadis? Bisa dua-duanya, tetapi yang lebih banyak adalah yang kedua. Mereka tidak niat jahat, bahkan niat mereka baik, yaitu ingin memahami Al-Quran dan Sunnah, tetapi keluar dari cara. Keluar dari cara. Ini sebagaimana orang yang ingin niatnya baik, ingin membetulkan mobil temannya yang mogok, ya, tapi caranya ngarang, ya, utak-atik sendiri, ya, kabel putus sambung-sambungin, ya, dan seterusnya. Maka yang terjadi kerusakan. Niatnya baik, ya, agar mobilnya bisa jalan. Ini bisa diketahui kesalahannya karena jelas terbukti bahwa mobilnya nggak bisa jalan, makin hancur. Tapi agama tidak bisa dibuktikan. Orang yang bicara sesat tentang agama ini, menafsirkan ayat Al-Quran semau dia, menafsirkan hadis-hadis Nabi semau dia, tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Karena nanti buktinya di akhirat. Maka ini lebih sulit daripada membenahi kesalahan contoh mobil tadi. Lebih sulit. Lihat orang-orang sesat, aliran sesat. Mana bukti kalau mereka sesat? Badan masih sehat, segar, bugar, makan enak, tidur nyenyak, ya, cari duit gampang dan seterusnya. Padahal mereka sesat. Lihat orang-orang kafir sesat. Salon penghuni neraka, kekal neraka, mereka aman-aman saja di dunia ini. Bukti nanti di akhirat. Maka tentang kesesatan ini sulit sekali. Oleh karena itu wajib bagi kita berhati-hati. Hanya mencari ilmu dari orang-orang yang tekok, yang berdiri di atas manhaj yang hak ini telah punah. Tidak ada seperti itu. Iya, itu masyhur di kalangan orang-orang Mu'tazilah. Ad-dinu huwal aqlu. La dina liman huwa la aqla lahu. Agama adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Ini ucapan orang-orang Mu'tazilah. Kalau yang dimaksud agama di situ beban syariat, betul. Artinya beban syariat ini hanya untuk orang yang berakal. Maka orang yang tidak berakal, apa? Gila? Tidak ada beban syariat. Jadi sholat, puasa, zakat, haji hanya untuk orang yang tidak gila. Kalau itu maksudnya betul. Tapi kalau yang dimaksud bahwa memahami agama ini dengan akal, artinya kalau ada wahyu bertentangan dengan akal harus ditolak, jelas ini bagus. Bukan. Apakah sama antara meniadakan sifat Allah dengan menyerahkan asma dan sifat Allah kepada Allah? Tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Yang kedua ini bisa hak, bisa batil. Kalau yang diserahkan kepada Allah itu arti selanjutnya, ya. Rinciannya, ya. Allah punya wajah. Wajahnya seperti apa, kita serahkan kepada Allah, kita enggak tahu. Nah, ini hak. Ini benar. Tetapi kalau orang mengatakan, ya, Allah punya wajah. Jelas ayatnya, jelas hadisnya. Kullu shay'in halikun illa wajhuhu. Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Nanti ada istilah wajah Allah. Tapi wajah yang dimaksud bukan wajah menurut pengertian kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud wajah oleh Allah? Maka ini batil. Maka ini batil. Karena ketika Nabi menyampaikan tentang wajah Allah, tangan Allah, Nabi tidak berbicara seperti itu. Tentu Nabi tahu apa itu wajah, apa itu tangan. Para sahabat juga tahu apa itu wajah, apa itu tangan. Maka tidak dibahas oleh Nabi wajah yang dimaksud adalah tangan, yang dimaksud adalah bukan seperti wajah atau tangan menurut pengertian kita sehari-hari. Tidak. Tafwid itu istilahnya. Kalau itu yang dimaksud, jelas ini keliru bahasa. Karena semua orang tahu, Nabi tahu, para sahabat tahu apa itu wajah, apa itu bersemayam, apa itu tertawa, apa itu turun, semua tahu. Nabi tidak pernah mengatakan maksud turun di sini adalah, maksud bersemayam di sini adalah, Nabi tidak pernah mengatakan seperti ini. Kenapa kadang-kadang hadis dhaif disampaikan? Tidak cukupkah hadis sahih untuk disampaikan? Tidakkah hal ini bisa menjadi fitnah di benak orang-orang yang kurang berilmu? Iya, maka syarat menyampaikan hadis dhaif berat sekali. Ya, berselisih memang para ulama tentang bolehnya berhujjah dengan hadis dhaif. Ya, untuk menyampaikannya. Boleh, sebagian mengatakan, tapi dengan syarat. Satu, jangan dengan sigot jazam. Jangan memastikan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, jangan. Ya, itu berarti memastikan. Oke. Ada hadis yang dhaif berbunyi begini, jangan qala Rasulullah. Yang kedua, tidak dhaifun jiddan. Dhaifnya tidak keterlaluan. Tentu ini tidak ada yang tahu kecuali para ulama ahlul hadis. Yang ketiga, ada hadis lain yang sahih, setidaknya hasan, yang mendukung hadis tadi. Ya, ada hadis lain yang dijadikan sandaran. Berat. Ya, berat. Maka menyampaikan hadis dhaif tidak sembarangan. Para ulama yang lihat, Salim ketika membawa mensarahkan kitab Riyadhus Shalihin, beliau menemukan hadis-hadis yang dhaif dan tidak mengeluarkan poin ketika tidak ada hadis lain yang bisa dijadikan pegangan. Ya. Seperti hadis yang pernah kita baca di majelis ini, Allah tidak akan bertanya kepada seorang laki-laki kenapa dia memukul istri. Hadis ini dhaif secara sanad dan matan, maka beliau tidak mengeluarkan fawaidnya sahaja. Adapun hadis lain yang dhaif tetapi ada hadis lain yang sahih yang mendukung hadis tadi, beliau mengeluarkan fawaidnya. Apakah diperbolehkan membatalkan sholat untuk menenangkan anak saya jika dia menangis ketika sholat berjamaah? Saya kira jika dia menangis dan betul-betul anak-anak, maka tidak pantas untuk dibawa sholat berjamaah. Atau kalau mau, bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi digendong. Nabi menggendong Hasan atau Husain ketika sholat. Ya, kemudian beliau meletakkannya ketika sujud. Ya. Boleh melakukan sesuatu ketika sholat. Siapa yang dimaksud dua orang saling membunuh karena Allah sehingga Allah tertawa? Apa golongan Muawiyah dan Ali? Bukan. Yang satu muslim, yang satu kafir. Berbunuh-bunuhan, berperang dalam perang Badar misalnya. Ya, perang Badar kan di pihak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, ada Amr bin Auf, ada Khalid bin Walid dan lain-lain orang-orang kafir. Kemudian dia berhadapan dengan seorang muslim, sahabat, membela agama Islam. Ya, berperang begitu, berdua ya, kan banyak perang berdua artinya masing-masing punya lawan masing-masing. Yang muslim kalah, mati. Maka insyaallah mati syahid. Mana? Surga. Ya. Yang kafir yang membunuh si muslim ini menang, tapi akhirnya masuk Islam. Masuk Islam, Selama satu perang, dia jihad bersama Nabi. Berperang membela Islam bersama Nabi. Hari itu setelah dua perang, lalu dia mati. Syahid. Masuk ke mana? Surga. Dua-duanya masuk surga. Nah, dulu ketika perang Badar misalnya, ketika dua-duanya sedang berperang ini, enggak ada yang tahu. Kalau si kafir ini akhirnya masuk Islam dan masuk surga. Ya, Rasulullah, sahabat, bahkan Jibril, Mikail, enggak ada yang tahu. Allah tahu. Maka detik itu Allah tertawa. Detik itu Allah tertawa melihat dua orang yang sering berbunuh-bunuhan dan dua-duanya masuk surga. Dan ini ilmu Allah. Dan Allah sudah mengatakan, "Nah, waktu berantem masuk surga semua." Enggak begitu. Itu kita. Ya, Allah punya ilmu dengan hikmah. Ya, biarin berantem. Allah yang ngatur. Tertawanya seperti apa? Allah ada. Tapi tidak boleh dicoret. Lafaz tertawa tidak boleh dicoret. Baik lafaz atau makna. Maknanya ya tetap tertawa. Tapi tentu tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya siapapun. Apakah orang yang membuat sunnah yang buruk akan terus mendapatkan dosa pelakunya walaupun pembuat sunnah tersebut juga dosa? Dalilnya seperti itu. Ya, dalilnya seperti itu. Tetapi jelas Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Tentu tidak tertutup kemungkinan Allah mengampuni walaupun dia ditulis sebagai orang yang mempunyai dosa sekian bunuh misalnya. Tapi kan Allah bisa mengampuni. Artinya dosa itu tetap ditulis dan nanti dia bertemu dengan Allah membawa dosa sebesar gunung itu, tetapi kemudian Allah ampuni, kan bisa. Atau Allah tidak ampuni, disiksa di neraka dulu, bisa juga. Ya, itu yang dimaksud dengan tahta masyiatillah. Nasibnya terserah. Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan ibunya yang telah meninggal, tetapi Allah menolaknya. Apakah di sini tidak berlaku doa anak yang soleh? Ya, doa anak yang soleh untuk orang tua yang beriman, untuk orang tua yang muslim. Walaupun soleh seorang nabi, seorang rasul, tidak ada gunanya untuk orang tuanya jika orang tuanya kafir. Seperti bapaknya Nabi Ibrahim, tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari Nabi Ibrahim. Karena apa? Kafir. Salat ba'da nikah dikatakan dilakukan dengan sir, bukan jahat. Jika dilakukan malam hari, apakah tetap sir? Ya, sirnya salat tidak ada gunanya siang dan malam. Walaupun siang, kalau salat Jumat misalnya, salat Idul Fitri, Idul Adha, kan jahat. Walaupun malam, ya, tapi salat misalnya Ba'diyah Isya, Ba'diyah Maghrib, kan sir. Jadi sholat kalau sir, ya selamanya tetap sir. Kalau jahat, ya selamanya jahat. Tidak ada hubungannya dengan siang atau malam. Ya? Iya, makanya sholat subuh kesiangan, sir apa jahat? Iya, tetap jahat. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan siang dan malam. Kan Rasul pernah, matahari sudah tinggi. Mungkin di kita sudah jam 7:30, 8. Nabi sholat subuh berjamaah dengan para sahabat pulang dari perang Tabuk. Sir apa jahat? Jahat. Karena itu sholat subuh walaupun sudah siang. Hanya enggak pantas nih sudah siang, sir aja dah. Enggak ada. Tetap jahat walaupun kesiangan. Walaupun sendiri. Sir dan jaharnya sholat tidak tergantung dengan jamaah atau tidak, tapi tergantung dengan jenis sholat. Walaupun berjamaah, sholat duhur, sholat asar, sir. Walaupun sendirian, sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib, jahat. Allahu a'lam. Kita akhiri. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.